أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sakit ngelempak berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan membahas hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna bitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Qulna bitu minha jami'an. Yang artinya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turunlah kamu semuanya." Siapa? Yaitu Nabi Adam, juga istrinya Hawa, kemudian iblis yang merupakan nenek moyangnya setan yang jahat. Allah perintahkan untuk turun dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni. Kemudian wahai Adam dan juga Hawa, Allah turunkan ke bumi. Jika datang kepada kalian petunjukku, nanti Allah akan memberikan huda, petunjuk berupa kitab-kitab suci. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang dalam kehidupan di dunia mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa khawatir. Ya, tidak ada rasa khawatir artinya hidupnya selalu tenang. Dan wala hum yahzanun, dan juga tidak akan bersedih hati. Selalu bahagia, selalu tenang dan tentram hidupnya kalau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berupa kitab-kitab sucinya. Ya. Ini dari ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, ayah kita, dan juga istrinya Hawa yang Allah ciptakan dan Allah tempatkan di dalam surga. Akan tetapi kemudian Allah turunkan ke dunia ya, disebabkan karena dosa dan kemaksiatan, pelanggaran atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dosa dan maksiat itu akan menyebabkan kesengsaraan seperti ayah kita Nabi Adam, hidupnya bahagia di surga, tempatnya mulia. Akan tetapi Allah turunkan di dunia disebabkan dosa dan pelanggaran. Maka kita manusia juga anak keturunan Nabi Adam. Kalau kita berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, maka kita akan merasakan kesengsaraan. Manusia tersebut akan merasakan kesempitan hidupnya disebabkan karena dosa-dosanya. Kemudian juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika Allah menurunkan huda, petunjuk kepada kita. Petunjuk itu berupa diturunkannya para nabi dan para rasul yang membawa kitab-kitab suci. Faman tabi'a hudaya, barang siapa kita manusia yang mengikuti para nabi dan rasul, yang mengikuti kitab-kitab suci, maka fala khaufun alaihim, hidupnya tidak akan ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, hidupnya selalu tenang dan bahagia. Jadi kalau kita ingin hidup tenang, kalau kita ingin hidup bahagia, kuncinya hanya satu, gampil namun setunggal, bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu dengan mengikuti huda, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab suci kita, kitab suci Al-Qur'an. Iya. Al-Qur'an adalah petunjuk dalam kehidupan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna hadzal qur'ana yahdi, ini ki, sesungguhnya Al-Qur'an itu petunjuk. Al-Qur'an kita itu petunjuk jalan yang lurus, petunjuk agar kita mendapatkan ketenangan, petunjuk agar kita mendapatkan kebahagiaan niku dengan Al-Qur'an. Jadi ketenangan hidup, kebahagiaan hidup itu bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya kekayaan, ya, secara syariat dan juga secara kenyataan. Qarun, kita membaca kisah cerita Qarun yang sangat kaya raya, sampai kuncinya saja nih, hartanya sangat banyak, kuncine mawon itu harus digendong oleh 7 orang, saking banyaknya harta emas, berlian, permata dan yang lain-lain. Tetapi apakah Qarun hidup bahagia, bapak-bapak? Apakah Qarun hidup tenang? Tidak. Tetapi Qarun binasa, Qarun hancur, kehidupannya sengsara walaupun banyak hartanya. Apakah kebahagiaan dan ketenangan hidup itu dengan jabatan? Tentu saja tidak. Kalau seandainya kebahagiaan hidup itu dengan jabatan, pangkat, maka Fir'aun, maka Namrud, seorang raja, mereka akan hidup bahagia, mereka akan hidup tenang. Tetapi ternyata Namrud seorang raja, bukan hanya raja di desa, di kampung. Namrud bukan hanya raja tingkat kecamatan, bukan hanya jabatan tingkat kabupaten atau provinsi atau negara. Namrud merupakan penguasa seluruh dunia. Ya, Namrud adalah raja yang menguasai seluruh dunia. Karena penguasa dunia itu ada empat, yang dua muslim yaitu Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Kemudian dua orang kafir, salah satunya adalah Namrud. Ya, penguasa dunia, bapak-bapak, bukan hanya RW atau lurah atau camat, rebutan jabatan camat atau rebutan lurah yang mereka anggap itu membawa kebahagiaan. Tidak, sama sekali jabatan itu tidak membawa kebahagiaan. Karena Namrud, karena Fir'aun hidup sengsara, celaka di dunia maupun di akhirat, walaupun jabatannya tinggi. Maka kunci kebahagiaan, kunci ketenangan adalah mengikuti huda, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam kitab suci kita Al-Qur'an, dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam hadis dan sunnah-sunnahnya. Kalau kita masih merasa hidup kita belum tenang, kalau kita masih merasa hidup kita belum bahagia, monggo dicek, monggo dipenggalih, monggo dievaluasi, introspeksi. Apakah kita sudah mengikuti petunjuk Al-Qur'an apa dereng? Apakah kita sudah mengikuti petunjuk sunnah Nabi atau belum? Kuncinya hanya satu, mawon, mengikuti petunjuk Allah. Itu adalah kebahagiaan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan khawatir, tidak akan ada rasa takut berkaitan dengan kehidupan akhirat. Mereka akan bahagia di akhirat, masuk surga. Walahum yahzanun, dan juga tidak ada kesedihan dalam kehidupan dunia. Walaupun miskin tetapi bahagia, kaya bahagia, miskin bahagia, saat mendapatkan kesenangan dia bahagia, saat mendapatkan ujian pun dihadapi dengan ketenangan. Ya, bukan berarti kebahagiaan itu terus kaya, bukan berarti kebahagiaan itu tanpa masalah, tidak. Tapi semua permasalahan itu dihadapi dengan ketenangan, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Al-Qur'an merupakan petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan. Dados Al-Qur'an itu bukan hanya petunjuk dalam masalah agama. Salat ikut Al-Qur'an, puasa ikut Al-Qur'an, bukan hanya itu saja, bapak-bapak, ibu-ibu dan sedere-sedere ingkang kula hormati. Tetapi Al-Qur'an adalah petunjuk huda dalam setiap aspek kehidupan kita, baik kehidupan akhirat maupun kehidupan dunia, berkaitan dengan masalah politik, sikap kita terhadap pemerintah, petunjuk Al-Qur'an sudah ada. Bagaimana permasalahan ekonomi, sudah ada petunjuk Al-Qur'an. Bagaimana masalah keluarga, sudah ada petunjuk Al-Qur'an. Bagaimana masalah pendidikan anak-anak, sudah ada petunjuk Al-Qur'an. Nggih, ampun ngantos kita mengikuti petunjuk yang lain. Semuanya sudah ada dan lengkap di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, di dalam masalah akidah. Di akidah itu artinya berkaitan dengan permasalahan keyakinan yang ada di dalam hati. Petunjuk Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu adalah dengan beriman kepada Allah. Kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidup tenang, harus percaya harus beriman dengan Allah, bahwa Allah itu pencipta, bahwa Allah itu pemberi rezeki. Amargi enten bapak-bapak, tiang niku golek pesugihan, biar lancar meminta kepada selain Allah. Berarti ini tidak mengikuti petunjuk huda, petunjuk dalam Al-Quran. Karena Al-Quran huda, petunjuk, beriman, meyakini bahwa rezeki itu dari Allah. Kalau seseorang meyakini, meminta rezeki kepada selain Allah, maka dia akan hidup sengsara. Dia akan sedih, dia akan takut, khawatir dalam kehidupannya, tidak tenang dan tidak bahagia, karena tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Beriman dengan adanya yaumil akhir, ya, adanya surga, adanya neraka, adanya azab kubur, yang merupakan awal dari hari kiamat. Kalau ada orang tidak beriman dengan petunjuk Al-Quran tentang azab kubur, maka hidupnya akan sengsara, hidupnya akan sedih, hidupnya akan dipenuhi dengan kekhawatiran, karena tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, keimanan tentang adanya hari akhir, adanya tentang siksa kubur. Kemudian beriman adanya malaikat. Kalau seseorang tidak beriman dengan adanya malaikat, maka hidupnya akan sengsara, hidupnya akan sedih, dipenuhi dengan kekhawatiran, karena tidak mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Ya, ini dalam masalah akidah. Bagaimana akidah yang benar, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada para nabi dan rasul, keimanan kepada hari akhir, keimanan terhadap takdir. Ini semuanya diwajibkan di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin tenang, kita ikuti petunjuk dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga telah memberikan petunjuk di dalam masalah ibadah. Ya, bagaimana ibadah yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan bayarkanlah, tunaikanlah zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa yang kamu usahakan, mau sholat, berusaha sholat, dan juga mau membayar zakat, tajiduhu indallah, maka pasti akan ada balasannya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah maha melihat, bima ta'maluna basir, maha melihat apa yang kita kerjakan, dan akan membalasnya. Ya, maka di dalam ibadah, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita untuk mendirikan sholat. Menawi enten tiang, ada orang tidak mau sholat, maka pasti hidupnya akan sengsara, pasti hidupnya dipenuhi dengan kesedihan, karena tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Kalau ada orang dia tidak mendirikan sholat, artinya hanya sekedar sholat, tapi tidak diiringi dengan kekhusyukan, dengan tuma'ninah, dengan pelaksanaan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dengan baik, maka juga hidupnya tidak akan bahagia dan tidak akan tenang. Karena Al-Quran memberikan petunjuk, wa aqimus sholat, sholat itu harus didirikan. Basa Jawine niku didegeke, nggih bapak-bapak. salat niku didedeke, mboten namung dilampahi, nglampahi salat mboten, ning dedekno salat. Dalam Al-Qur'an itu aqimus salat, dedekno salat. Artosipun napa? Mendirikan salat adalah salat dengan penuh kekhusyukan, tuma'ninah. Wa aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Jadi saat kita salat, saat kita bertakbir itu yang kita ingat Allah. Ampun ngantos kita salat tapi pikiran kita kemana-mana melayang. Pikiran kita ke sawah, pikiran kita ke pasar, pikiran kita ke HP, pikiran kita ke masak. Niki artosipun boten detekipun detekaken salat. Ya, maka tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an seperti itu. Ya, Allah mengingatkan tadi sekali lagi, wa aqimus sholata lidzikri. Niki nih, bapak-bapak, ibu-ibu, harus kita ingat. Kita sholat itu untuk mengingat Allah. Jangan sampai kita sholat malah lali kalih Allah, kelingan sanesipun Allah. Bukan seperti itu sholat. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran memberikan petunjuk, wa'atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Bayarlah zakat. Tesih kathah bapak-bapak, ibu-ibu, tiang Islam niku mboten mudeng zakat. Zakat sing wajib zakat niku nopo niku kathah. Tiang Islam niku mboten mudeng, tidak paham tentang permasalahan zakat. Ngertosi zakat niku cuma uang. Padahal zakat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah zakat ternak. Yang kedua adalah zakat pertanian. Yang keempat adalah zakat emas dan perak atau zakat mal. Yang keempat adalah zakat perdagangan. Bukan hanya zakat mal saja. Kebanyakan orang itu hanya paham zakat mal, zakat fitrah, niku mawon. Padahal ada zakat-zakat yang lain. Terutama kalau warga kita adalah zakat pertanian. Ini yang banyak tidak dipahami. Ini yang banyak tidak dimengerti. Padahal mayoritas penduduk kita itu petani. Banyak petani itu hidupnya sengsara. Petani sengsoro. Ya. Karena apa? Sangat repot, sangat memerlukan tenaga dan yang lain-lain. Tapi di sisi lain, kenapa sengsara? Kenapa tidak mengevaluasi? Kenapa tidak mengintrospeksi? Apakah sudah membayar zakat pertanian atau belum saat panen? Padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan adanya zakat pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan bayarlah zakat setiap panen. Apakah kita sudah mengikuti petunjuk Al-Qur'an, bapak-bapak, para petani, ibu-ibu? Apakah setiap panen kita sudah mengikuti petunjuk Al-Qur'an? Pinten nisope, mboten ngertos nisop niku napa. Ya. Yang dibayar berapa persen pada hujan ataukah dengan irigasi, tidak paham. Padahal kita petani, tiap tahun kita panen mungkin 3 kali. Seumur hidup kita sudah berapa kali panen, tapi mungkin belum sekalipun pernah membayar zakat pertanian. Seperti itu apakah ingin hidup bahagia? Seperti itu apakah ingin hidup tenang? ya, dalam kondisi tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Dan banyak lagi. Banyak lagi Allah mewajibkan kita untuk haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu, banyak orang yang kaya, banyak orang yang mampu tadi tidak mau naik haji. Apakah seperti itu ingin hidup bahagia? Apakah seperti itu ingin hidup tenang? Tentu saja tidak mungkin, karena tidak mau mengikuti huda petunjuk di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, bahwa Al-Qur'an itu huda petunjuk di dalam permasalahan muamalah, permasalahan bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku, etika, akhlak, tingkah laku, sopan santun. Di dalam Al-Qur'an itu sudah diatur sopan santun, tentang tata krama terhadap tiang sepuh. Bagaimana sopan santun, tata krama terhadap tetangga. Bagaimana sopan santun, tata krama terhadap pemerintah, kepada penguasa, kepada tiang ingkang langkung sepuh. Bagaimana kepada orang yang lebih muda, kepada istri, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, tata krama, etika sudah diatur semuanya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'budu illallah," jangan sampai kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. "Wa bil walidaini ihsana," dan berbaktilah kepada orang tua. Ini petunjuk Al-Qur'an. Kalau ada seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, apakah dia mau pengin hidup bahagia? Tidak mungkin. Ada anak tidak mau berbakti kepada orang tua, ingin hidup tenang, tidak mungkin. Karena tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Petunjuk Al-Qur'an, berbaktilah kepada orang tua saat masih hidup, dengan diberikan pemeliharaan, diberikan apa yang dibutuhkan. Kemudian kalau sudah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, bagaimana cara berbakti kepada orang tua saat mereka sudah meninggal? Yang pertama, dengan mendoakan kepada mereka, istighfar kepada orang tuanya. Yang kedua adalah membayarkan utang-utangnya. Yang ketiga adalah menjalin silaturahmi kepada keluarga orang tua. Yang keempat, berbuat baik kepada teman-teman orang tuanya. Ya, ini petunjuk Al-Qur'an. Kalau ada seorang anak setelah orang tuanya meninggal tidak mau membayarkan utangnya, tidak mau mendoakannya, tetapi hanya tahlilan, yasinan misalnya, apakah seperti itu ingin hidup bahagia? Apakah seperti itu ingin hidup tenang dalam kondisi tidak mengikuti Al-Qur'an? Al-Qur'an, doakanlah orang tuamu, bayarkanlah utang orang tuamu. Ini jelas dalam Al-Qur'an petunjuknya. Kemudian kepada keluarga, kepada istri, di dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kalau seorang laki-laki tidak bisa memberikan kepemimpinan, wanita yang berkuasa, wanita yang memerintah, maka apakah seperti itu ingin hidup bahagia? Apakah seperti itu ingin hidup tenang dalam kondisi menyelisihi petunjuk Al-Qur'an? Jelas Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin yang memutuskan, yang mengarahkan, yang mendidik, bukan sebaliknya. di dalam Al-Qur'an Allah memberikan petunjuk askinuhunna min haitsu sakantum mi wujudiku. Berikanlah nafkah kepada istrimu, kepada anak-anakmu berupa makanan, berupa pakaian, tempat tinggal. Ini petunjuk Al-Qur'an. Kalau dibalik, istri yang bekerja, istri yang membanting tulang, suaminya enak-enak di rumah, tidak memberikan nafkah, apakah ini mengikuti petunjuk Al-Qur'an? Apakah seperti itu ingin hidup bahagia, ingin hidup tenang? Tentu saja tidak mungkin, karena tidak mengikuti huda petunjuk dari Al-Qur'an. Dan banyak lagi petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an yang harus kita baca, yang harus kita pahami, dan harus kita amalkan, kita laksanakan kalau kita ingin hidup kita tenang, kita ingin hidup bahagia. Kuncinya hanya satu, ikutilah petunjuk Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada malam hari ini yaitu ketenangan dan kebahagiaan dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah jelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin bahagia, kita ingin hidup tenang, ikutilah Al-Qur'an. Pasti kita akan bahagia, pasti kita akan hidup tenang. Dan kalau kehidupan kita masih ada kesedihan, masih ada kekhawatiran, pasti ada kesalahan yang perlu kita perbaiki, yang belum kita bisa mengikuti petunjuk Al-Qur'an dengan baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada jalan kebaikan dan jalan kebenaran, dan selalu membimbing kita di dalam jalan yang baik yang menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tutup dan kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma kita ingin hidup bahagia, kuncinya hanya satu, Bapak. Ya. Jadi kita ikut petunjuk Al-Qur'an. Kita pegawai negeri, kalau kita ingin bahagia, kita harus ikut petunjuk Al-Qur'an. Kalau kita pedagang, kalau kita ingin bahagia, maka ikuti petunjuk Al-Qur'an. Kalau kita petani, ingin hidup bahagia dan tenang, kita ikuti petunjuk Al-Qur'an. Salah setunggalipun petunjuk Al-Qur'an adalah di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah zakat pertanian saat setelah panen. Jadi setiap panen itu wajib bagi petani untuk membayar zakat, dan wajib bagi setiap petani untuk belajar tentang masalah zakat. Zakat pertanian itu pripun Ustaz, belajar, tanya dan cari tahu, karena itu kewajiban seorang petani agar bahagia. Bagaimana zakat pertanian itu? yaitu ada nisab. Nisab itu batas jumlah. Itu sudah ditetapkan oleh Badan Zakat Nasional negara kita, sudah menetapkan zakat pertanian itu sekitar 700 kilo. Gitu. Atau misalnya jenengan Pak Sinten. Pak Sinten kami nipun. Pak Giono punya sawah. Panen menawi panen pinten kilo, Pak? Nih. Jadi misalnya panen 800 kilo nih. Kalau 800 kilo itu berarti ada zakat. Tapi kalau misalnya panennya cuma 500 kilo itu tidak ada zakat. Kita terus enten batas. Batasipun pinten 700 kilo. Kita terus panennya ditimbang, kan biasanya pun ditimbang. Hasilnya pinten ditimbang. Setelah bayari pun dibagi kepada fakir miskin. Fakir miskin menawi air pengairani pun itu dengan tada hujan. Tada hujan itu airnya gratis, maka 10%. Tetapi kalau airnya itu irigasi, nyedot, itu 5%. Terus 5% itu ya, misalnya pinten 700 kilo, berarti kan 10%-nya itu 700 kilo, berarti 70 kilo. Berarti 5%-nya itu 35 kilo. Ini 35 kilo, niki berarti di zakat kagem dibagi tiang miskin. Jenengan gadah tonggo tepalih miskin, niku dibagi 10 kilo, niki 10 kilo, niki 10 kilo, niki 5 kilo. Terus 35 kilo itu hanya fakir miskin. Selebihnya niku kagungane panjenengan. Wonten niku nggih. Jadi zakat pertanian itu gampang. Yaitu biasanipun pengairanipun tada hujan no pembayar Pak irigasi. Irigasi berarti 5%. Nggih, 5%. 5% dari hasilnya. Jadi tidak banyak. Istilahnya setiap panen niku di total pinten kilo 5% niku kagem fakir miskin niku mawon. Itu yang Allah wajibkan kepada kita agar bahagia. Bahagia hidup kita tenang nggih itu dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Salah satunya dengan membayar zakat pertanian. Wow, nih, niku wow, nih. Saya sangat pertanyaan ini pun, amargi seperti yang saya sampaikan, banyak sekali petani yang tidak paham. Nih, kata sangat petani ingkang dereng paham zakat pertanian itu banyak. Ngertosi zakat niku mung duit, zakat nopo nek berbak, nek saat derengi bakso niku zakat bayar beras, zakat fitrah, ngertosnya mung niku. Padahal ada zakat pertanian, setiap panen itu wajib membayar zakat dengan ketentuan ipun wau. Nggih, enten ketentuan dan syarat-syarat ipun. Niku insyaallah kalau kita laksanakan maka kita akan tenang dan bahagia dalam kehidupan kita. Ngoten nggih, Pak nggih, insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.